Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Firdaus, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin, sehingga ada pada malam hari ini dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka membaca ayat-ayat Allah dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ambil pelajaran dari keduanya. Karena dua perkara inilah, wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan, dan pada dua perkara inilah keselamatan seorang hamba akan dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah, membahas tentang macam-macam dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang keempat, yaitu dosa meninggalkan sholat. Maka pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini, beliau berkata, Al-Kabiratul Khamisah Man'uz Zakah. Dosa besar yang kelima adalah tidak mengeluarkan zakat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, zakat di dalam Islam memiliki kedudukan yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan zakat pada urutan ketiga dalam rukun-rukun Islam yang tidak akan tegak sempurna agama Islam seseorang tanpanya. Dalam hadis yang masyhur, dalam hadis yang dikenal, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang rukun-rukun Islam, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa haji baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadat, persaksian seseorang terhadap kalimat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, Yang kelima adalah berhaji ke Baitullahil Haram bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan zakat pada urutan ketiga setelah sholat. Ini menunjukkan akan betapa pentingnya amalan tersebut dan tidak terhitung di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah Jalla wa'ala menyebutkan amalan zakat digandengkan dengan amalan sholat. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Hal ini ikhwani fillah rahimakumullah dikarenakan Islam adalah agama yang sempurna memperhatikan hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Tuhannya dan mencangkup pula penunaian hak-hak seorang hamba yang harus ditunaikan kepada sesamanya. Sebesar-besar hak Allah Jalla wa'ala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah mentauhidkannya, dan dari ibadah-ibadah amaliyah adalah sholat. Kemudian yang terbesar pula dari hak-hak sesama hamba yang harus ditunaikan oleh seorang hamba itu sendiri adalah menunaikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan pengkategorian yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fillah rahimakumullah, zakat adalah mensucikan harta yang dimiliki oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103. Kata Allah Jalla wa'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta sedekahnya. Kata para ahli tafsir, maksudnya adalah zakatnya. Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka zakat. Yang mana zakat tersebut tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Watu zakihim biha, dan dengan sedekah atau zakat yang dikeluarkan tersebut, harta mereka akan disucikan. Karena ikhwani fillah rahimakumullah, kita adalah manusia yang banyak salah. Kita adalah manusia yang sering keliru, apalagi pada yang kaitannya dengan harta. Maka mungkin barangkali ada sebahagian daripada harta yang kita punyai menyebabkan kita terlalai, disebabkan pengambilannya adalah dengan cara yang tidak tepat atau kurang tepat. Maka dengan zakat, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Barangkali dengan zakat tersebut, manusia yang tidak mengerti 100% tentang kondisi hartanya bisa disucikan ketidakbaikan pada harta yang dia punyai dengan zakat tersebut. Barangkali ada hal-hal yang haram dalam harta tersebut, zakat juga menjadi solusi untuk dikeluarkan dari bagian daripada harta yang dia anggap adalah halal. Ini semuanya ikhwani fillah rahimakumullah adalah manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Dirinya akan disucikan dengan zakat tersebut. Adapun manfaat untuk orang yang menerima zakat, maka ini juga banyak sekali. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, wahiya sababun min asbabi isha'atil ulfah wal mahabbati wat takafuli baina afradil mujtama'il muslim. Dan zakat ini adalah salah satu sebab dari sebab-sebab tersebarnya rasa kasih sayang dan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin. Yang fakir tidak lantas membenci yang kaya, karena yang kaya juga peduli kepada yang fakir. Yang kaya merasa tidak congkak kepada yang fakir, karena dia juga memperhatikan yang fakir dengan dia mengeluarkan zakatnya. Dengan hal ini ikhwani fillah rahimakumullah, biiznillah ta'ala akan tersebar rasa kasih sayang dan rasa cinta di tengah-tengah muslimin, tidak terjadi adanya tahasud. Tidak terjadi adanya saling benci atau saling dengki, tabaghut, saling benci antara fakir dengan miskin, yang fakir menganggap yang kaya tidak peduli dengannya, yang kaya menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang fakir, wahakada. Sebab-sebab yang menyebabkan syaitan menumbuhkan rasa hasad di hati-hati anak Adam, biiznillahi ta'ala, dengan adanya zakat, itu semuanya akan hilang. Begitu pula, wattakaful baina afradil mujtama'il muslim. Dan dengan zakat akan terjadi yang namanya saling bantu-membantu di antara pribadi-pribadi masyarakat muslim. Yang kaya membantu yang fakir, yang fakir membantu si kaya untuk mensucikan hartanya. Wahagadah. Ini adalah ma'asyiral muslimin wal muslimat, manfaat dari sekian banyak manfaat zakat, baik untuk orang yang mengeluarkannya atau untuk orang yang menerimanya. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, karena manfaatnya yang begitu besar, Islam menjadikan zakat adalah amalan dalam rukun Islam yang ketiga yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah yang dalam kategori aghnia, dalam kategori kaya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang dosa tidak mengeluarkan zakat, kita akan bahas sedikit terkait dengan harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh seorang muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Zakat hukumnya wajib. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan dalilnya, bahkan dia termasuk daripada rukun-rukun Islam. Nah, zakat itu sendiri, para fuqaha, para ahli fikih, tatkala mereka membahas dalil-dalil yang ada secara umum tentang masalah fikih dan secara khusus tentang masalah zakat, yang namanya zakat itu sama seperti amal-amal yang lain, disyariatkan manakala ada alasannya. Disimpulkan oleh para ahli usul fiqih, kaedah yang dipakai dalam setiap amalan-amalan di dalam Islam, al-hukmu yaduru ma'a illati. Setiap hukum itu beredar dengan ilahnya, beredar dengan sebabnya. Wujudan wa adama, baik dalam hal ada atau dalam hal tidak ada. Jadi suatu amalan akan menjadi wajib manakala ada sebabnya, dan tidak menjadi wajib manakala tidak ada sebabnya. Maka zakat adalah amalan yang wajib apabila ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah tatkala seorang itu telah dikategorikan sebagai ghani, orang yang kaya. Bagaimana orang itu dianggap sebagai kaya? Islam menentukan ada standar untuk seorang itu bisa disebut kaya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa khusus dari yang kaya saja zakat? Karena ini memang nas penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang di dalam hadis Mu'ad, tatkala Ar-Rasul alaihi salat wasalam mengutus Mu'ad ke Yaman, di antara nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasalam kepada Mu'ad, apabila orang-orang ahlul kitab sudah mau masuk Islam dan melaksanakan salat, maka yang selanjutnya didakwahkan kepada mereka adalah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Apabila mereka ahlul kitab yang engkau dakwahi sudah menerima dakwahmu, mau syahadat dan mau salat, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan adanya sedekah, yaitu zakat, dalam harta-harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, di mana zakat ini diambil dari aghniyanya mereka, Aghnia jamak dari kata ghani, artinya kaya. Berarti zakat itu diambil dari orang yang berkategori kaya. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang yang kaya. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan diserahkan kepada orang-orang yang fakir di tengah-tengah muslimin. Nah, jadi khonifullah rahimakumullah, sekali lagi, zakat diambil dari orang yang dikategorikan kaya. Kenapa saya harus garis bawahi ini? Karena nanti ada pembahasan yang berkaitan dengan itu, dan ini penting. Ya. Ikhwanillah rahimakumullah. Dan Islam menetapkan adanya standar kaya pada seseorang sehingga dia wajib mengeluarkan hartanya apabila dia memiliki 5 jenis harta dan mencapai kadar nisab, yaitu kadar minimal wajib zakat. Namanya nisab. Kalau hartanya sudah sampai nisab, maka hartanya tadi harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau seseorang memiliki bahimatul an'am, binatang ternak, yang dikhususkan penyebutannya di dalam dalil-dalil Quran wa sunnah, atau di dalam dalil-dalil sunnah, yaitu binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing. Berapa jumlah yang menyebabkan dia harus mengeluarkan zakat dalam kepemilikannya 3 hewan ini? Unta, tatkala dia memiliki 5 ekor. Sapi, tatkala dia memiliki 30 ekor. Kambing, tatkala dia memiliki 40 ekor. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Dan standar kaya tatkala seorang memiliki ini terus berlaku hingga masa kita sekarang. Betul atau tidak? Kira-kira. Orang punya sapi, 30 sapi punya dia. Pantas dikatakan kaya atau dikatakan orang yang standar-standar aja? Gimana? Kaya ya? Satu sapi 15 juta yang kecil. 10 sapi 150 juta dia punya. 150 kali 3, 450 juta dia punya. Ini enggak pantas minta zakat. Gitu ya. Ini kaya. Kambing punya 40, kaya. Unta punya 5, kaya. Karena unta pasarannya jarang di bawah 50. Di atas 50, bahkan cenderung 70-80 satu ekor unta. Gitu. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga orang yang memiliki jumlah hewan seperti di atas, kaya dia. Wajib mengeluarkan zakatnya dengan rincian-rincian yang dibahas dalam ilmu fikih. Kalau rinciannya mau dibahas panjang, nanti bisa dicari referensi terkait dengan itu. Karena kebetulan juga mungkin jarang di kita yang punya harta dalam bentuk seperti ini ya. Jarang, jadi kita lewat saja. Kemudian yang kedua, tatkala seorang memiliki harta berupa an-naqdan. An-naqdan yakni emas dan perak yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan sebagai alat tukar pembayaran kalau kita sekarang adalah uang. Emas dan perak di masa Nabi alaihi salatu wasallam dikenal dengan dinar dan dirham. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang banyak menyebutkan emas dan perak yang dizakati adalah dinar dan dirham, yang dikala itu dinar dan dirham adalah alat tukar pembayaran. Tidak ada uang kertas, tapi adanya uang perak dan uang emas. Dinar dan dirham. Ikhwani fillah rahimakumullah, wajib seorang mengeluarkan zakat peraknya atau zakat emasnya manakala dia memiliki emas dengan berat 20 mithqal. Dengan berat 20 mithqal. Dan para ulama di masa sekarang ini berusaha mengkonferensikan 20 mithqal kepada timbangan yang masyhur secara gram di masa kita sekarang ini, dengan melihat kepada dalil-dalil yang ada, keterangan ulama-ulama fiqih dalam kitab-kitab yang ada, begitu pula museum, ke museum penyimpanan barang-barang kuno yang diantaranya dalam bentuk dirham dan dirham, yang melakukan riset ini diantaranya adalah Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Disimpulkan di sana bahwasanya 20 mithqal kadar minimal wajib zakat pada emas adalah 85 gram emas. Kalau seorang punya 85 gram emas, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak rubu'ul usyur, seperempatnya sepersepuluh, yaitu 2,5%. Dia keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Baik. Adapun emas, adapun perak, maka yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kadar minimal kepemilikan perak sehingga seorang wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan yang disebutkan di dalam dalil adalah 200 dirham. Yang kalau dikonversikan kepada penimbangan yang masyhur di masa sekarang ini menggunakan gram adalah 595 gram perak. 595 gram perak. Baik. Wajib dia keluarkan zakatnya pula sebanyak 2,5%. Dan ini umum, baik emasnya berbentuk perhiasan atau emasnya berbentuk alat tukar pembayaran atau emasnya seperti sekarang berbentuk emas logam mulia, antam atau yang semisalnya, ini sama. Dan para ulama, para fuqaha rahimahumullah menyatakan bahwasanya pada masa sekarang ini dikarenakan tidak masyhur digunakan alat tukar pembayaran menggunakan emas dan perak, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya sesuatu yang menduduki kedudukannya emas dan perak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada pada masa kita sekarang ini, yaitu yang disebut oleh mereka dengan al-awraqun naqdiyah, uang-uang kertas. Uang kertas wajib dizakati. Kenapa? Karena memiliki alasan atau memiliki kemiripan 100% dengan emas dan perak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama-sama dijadikan sebagai alat tukar pembayaran. Nah, sekarang permasalahannya adalah terjadi kontras yang sangat kontras antara harga emas dengan harga perak. Harga emas cenderung stabil dari masa Nabi SAW hingga masa kita sekarang ini. Artinya tidak turun drastis dalam hal kualitas harga. Tetap mahal emas. Tapi kalau perak ini mengalami penurunan drastis dalam hal harga sehingga sangat terpaut jauh. Harga antara emas dan perak, barusan saya cek sore ini, harga perak adalah berkisar pada angka Rp12.000 per gramnya. Sedangkan emas itu berkisar pada harga Rp1.040.000 per gramnya. Atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Intinya sekarang kita bulatkan, kalau harga emas adalah 1 juta per gram, maka untuk mengatakan orang punya duit wajib zakat itu ikut nisabnya emas yang berarti harus tinggi orang punya duit, atau ikut nisabnya perak yang cenderung pasti akan murah. Ya. Kalau uang disetarakan dengan emas, maka orang punya uang 85 juta baru wajib zakat. Betul ya? Kalau harga emasnya adalah 1 gram, apalagi lebih. Tapi kalau uang itu disetarakan dengan harga perak, maka tidak perlu uang yang banyak. Di masa kita sekarang ini orang wajib zakat 595 kali 12 ribu. Cuman 7 juta sekian. 7 juta sekian. Berarti terjadi kontras yang jauh. Nah, sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Orang punya uang wajib zakat kalau uangnya setara dengan nisab emas atau setara dengan nisab perak. Kira-kira ambil yang mana? Perak. Kebanyakan para ulama jumhur berpendapat disetarakan dengan perak. Dan ini yang menjadi pendapat saya di beberapa tahun yang lalu. Mungkin sebagian pernah dengar rekaman saya kajian di Kampung Salak. Di Teluk Pandan, saya membahas tentang masalah ini. Namun, wallahu a'lam bishawab, setelah melihat kepada dalil-dalil yang lain, penjelasan para ulama tentang masalah ini, juga menerapkan kaidah usul fikih yang namanya hukum beredar pada ilahnya dalam hal ada atau tidak ada, maka dari sini pendapat fikih itu gampang berubah-ubah terkadang karena dalil-dalilnya sangat kompleks, terkadang terjadi ya sampai Imam Syafi'i itu punya madhab lama, punya madhab baru. Madhab lamanya Imam Syafi'i beliau sebarkan di Baghdad, madhab barunya beliau sebarkan di Mesir. Jadi punya beberapa pendapat yang berbeda. Nah, sekarang ini wallahu a'lam bishawab, sekali lagi dengan menelaah kepada dalil-dalil yang ada, kemudian kepada penjelasan para fuqaha di kitab-kitab mereka, begitu pula menerapkan kaidah usul fikih, hukum itu beredar pada ilahnya, maka saya wallahu a'lam bishawab cenderung kepada pendapat menyetarakan nisab uang dengan emas. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan di awal, zakat itu diperuntukkan bagi orang yang kaya. Zakat diperuntukkan bagi orang yang kaya. Dan orang yang memiliki harta sekarang ini, uang setara dengan nisab perak, sulit dikatakan sebagai orang yang kaya. Betul atau enggak? Betul atau tidak? Betul. Adapun orang yang memiliki uang setara dengan nisab emas, itu cukuplah dibilang orang yang tidak miskin. Bahkan bisa dibilang dia kaya. Dan kepemilikan harta dia, ambil contoh 85 juta, itu hampir mendekati sama dengan nisab-nisab harta yang lain yang dengannya dia dikategorikan sebagai kaya. Seperti tadi, orang punya 5 ekor unta, orang punya 30 ekor sapi, punya 40 ekor kambing. Jadi tidak terjadi perbedaan yang jauh kalau uangnya disetarakan dengan nisab emas. Dua alasan, salah satu alasannya. Alasan yang berikutnya, karena di masa dahulu harga antara emas dan perak itu hampir setara, tidak jauh berbeda. Berkembangnya masa dan zaman, terjadi perbedaan yang sangat kontras. Kalau di masa dahulu, fuqaha menyatakan, orang yang punya 595 gram perak itu kaya, karena kepemilikan dia hampir sama nilainya dengan dia memiliki 85 gram emas. Tapi di masa kita sekarang ini, orang punya 595 gram perak tidak bisa disamakan. Dimiripkan gak bisa, apalagi disamakan dengan orang yang punya 85 gram emas. Baik. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dalam hal ini uang mengikuti zakat, mengikuti nisabnya emas. Kalau orang punya uang setara dengan harga 85 gram emas, baru wajib dizakati sebanyak 2,5% apabila harta tersebut bertahan pada dirinya selama 1 tahun penuh, tidak berkurang dari nisab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pada urubut tijarah, harta yang wajib dizakati berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah adalah urubut tijarah, barang-barang yang dipersiapkan untuk perdagangan. Ya, semua barang-barang yang dimiliki oleh seseorang untuk dijual, ini disebut dengan urudut tijarah, wajib dizakati kalau setara dengan nisab alat tukar pembayaran. Ya, sehingga urudut tijarah ini sama seperti uang, kedudukannya sama seperti uang, wajib dizakati kalau bernilaikan 85 gram emas. Baik. Kalau orang punya barang dagangan hanya setara dengan 595 gram perak, tidak wajib zakat. Karena sebagaimana uang, barang-barang dagangan diikutkan dengan nisab emas. Karena dengan itulah dia bisa disebut dengan kaya. Ini yang paling umum dari harta zakat adalah ini. Sehingga mencangkup sampean punya toko sembako, jualan sembako, tatkala dihitung semua barang-barang di awal tahun bernilaikan 150 juta rupiah. Tatkala di hari yang sama di tahun berikutnya Anda melakukan perhitungan terhadap barang-barang dagangan yang Anda punyai, nilainya tetap tidak turun dari nisab emas, maka barang-barang dagangan Anda di kala itu wajib untuk dizakati, dikeluarkan 2,5%-nya. Toko sembako. Anda punya toko plastik, Anda punya toko motor, atau Anda punya 2 unit rumah yang digunakan untuk dijual, dipunyai oleh Anda untuk dijual. Baik. Bertahan selama 1 tahun senilai dengan harga nisab emas, maka wajib untuk dizakati. Harta tersebut wajib untuk dizakati, dikeluarkan 2,5%-nya. Kemudian yang keempat adalah al-hubub wa thimar. Al-hubub wa thimar yakni biji-bijian dan buah-buahan hasil panen. Biji-bijian dan buah-buahan hasil panen. Biji-bijian yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil-dalil yang ada, juga menggunakan prinsip kias dalam ilmu fiqih. Para ulama menyebutkan bahwasanya biji-bijian hasil panen yang dikeluarkan zakatnya adalah kullu habbin muddakhar muqtad. Semua tumbuhan yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok manusia. Sehingga mereka menyimpulkan dengan ketentuan ini, hasil panen berupa biji-bijian yang wajib untuk dizakati itu seperti gandum. Karena gandum adalah makanan pokok dan bisa disimpan awet. Begitu pula padi. Padi ini juga sama. Biji-bijian yang bisa disimpan dan jadi makanan pokok manusia. Maka wajib untuk dizakati manakala mencapai nisabnya. Kemudian barakallahu fikum, buah-buahan, para fuqaha menyebutkan tidak semua buah-buahan itu dikeluarkan zakatnya. Hanya khusus pada at-tamru waz-zabib. Hanya khusus pada kurma dan kismis. Itu saja. Yang lainnya tidak wajib untuk dizakati. Dan hasil-hasil panen berupa biji-bijian atau buah-buahan tersebut dikeluarkan zakatnya di hari panennya. Jadi tidak menunggu satu tahun seperti tiga harta sebelumnya. Ini dikeluarkan ya tatkala hari panennya, manakala hasil panen tersebut mencapai nisabnya. Mencapai nisabnya. Nisabnya ikhwani fillah rahimakumullah. Nisab daripada hasil panenan seseorang yang bentuknya seperti di atas, makanan pokok yang bisa disimpan, kurma ataupun kismis, adalah lima wasaq. Demikian istilah yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lima wasaq. Dan satu wasaq itu sama seperti 60 sok. 60 sok. Berapa satu sok ya, ikhwah? Dua? Empat mut orang dewasa. Secara perhitungan kilogram adalah biasa kita keluarkan zakat fitrah 3 kilo. 3 kilo itu kalau ngambil yang afdol dalam rangka kehati-hatian, ada yang menyebutkan 2,5 kilo, ada yang menyebutkan 2,04 kilogram, itu satu sok. Nah, satu wasak itu 60 sok. Berarti 60 dikali 2,5, ambil yang ringan, adalah 150 kilogram. Itu satu wasak. Sedangkan tadi zakat pada hasil panen adalah berapa wasak? 5 wasak. Berarti 150 wasak dikali 5, 750 kilogram. Tatkala orang panen dengan berat semisal ini 750 gram lebih, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini yang punya-punya sawah, mohon diperhatikan. Gitu ya. Ada yang punya sawah di Bontang ini? Sawit. Sawit aman. Tidak ada zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tergantung. Kalau dia menanam tanaman tersebut tanpa adanya kulfah. Tanpa adanya kulfah. Kulfah yakni tidak ada upaya berat kerjaan yang dia lakukan. Dia semata-mata tanam dihujani langit atau ada air mengalir begitu saja tanpa dia harus mengeluarkan uang untuk mengairi, tanpa dia harus bekerja untuk memikul air dalam menyirami tanaman-tanamannya, itu namanya tidak ada kulfahnya, atau disebut dalam ilmu fikih dengan atsariyah, ya atsariyah. Maka zakat yang dikeluarkan dari tumbuh-tumbuhan tersebut manakala dipanen adalah al-usyur, 1/10. 1/10. Sampean panen 1 ton. 1 ton 1000 kilo ya. Sampean panen 1 ton. Sawahnya cuma nyebar padi aja. Enggak ada upaya-upaya antum untuk apa? Membuat dia lebih subur. Ya, antum enggak pupuk itu, begitu pula pengairannya mudah, antum tidak perlu ngangkat, antum enggak butuh biaya solar untuk mengalirkan air dari sana ke sawah antum. Antum panen 1 ton, maka dikeluarkan 100 kilo untuk zakat. Itulah 10%. Baik. Namun apabila tumbuhan yang Anda tanam itu dengan mu'nah, ada upaya berat yang antum melakukan untuk tumbuhan tersebut supaya lebih subur, antum pupuk, antum keluar harta. Selain antum membibit, antum keluar harta memupuk. Atau tumbuhan tadi jauh dari tempat pengairan. Contohnya tanam padi darat. Padi darat enggak pakai air ya. atau al-muhimlah seperti itu. Ya. Ada upaya yang harus antum lakukan secara berkala untuk menjadikan tanaman tersebut menjadi panen nantinya. Itu namanya suqiya bimu'nah. Ya. Dia diairi dengan upaya dari antum, disuburkan dengan upaya dari antum. Nah, tumbuh-tumbuhan yang semisal ini kalau dipanen dan mencapai nisabnya tadi dengan hitungan kita 750 kg minimal, maka tatkala dipanen dikeluarkan zakatnya sebanyak setengahnya 1/10, nisful usyur, yaitu 5%. Dikeluarkan 5%. Jadi kalau antum panen padi dan panen padinya pengairannya antum berusaha untuk mengairinya dan seterusnya, antum panennya 100 ton, maka tatkala panen harus dikeluarkan 50 kg sebagai zakat. 50 kg itu 5%-nya. Nah, gitu ya. Bisa dipaham insyaallah? Nah, jadi buat yang punya sawah, barangkali yang di Sulawesi ada sawahnya, jangan lupa zakatnya. Atau di sini barangkali ada sawahnya, jangan lupa zakatnya. Itu tadi yang keempat. Yang kelima adalah al-ma'adin war-rikaz. Al-ma'adin war-rikaz, yakni ma'adin adalah kullu ma kharaja minal ard mimma yukhlaqu fiha. Barang-barang yang dikeluarkan dari dalam bumi dan memang produk dalam bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam, disebutkan para fuqaha seperti emas, perak, tembaga, nuhas, tembaga, atau semisalnya. Hasil-hasil bumi yang antum temukan di dalam bumi. Tiba-tiba antum gali sumur nemu bongkahan emas. Yang namanya ma'adin, barangkali kan begitu. Itu namanya ma'adin, wajib zakat. Begitu pula yang setara dengan ma'adin adalah rikaz. Nah, kalau rikaz ini adalah didefinisikan dengan ma yujadu fil ard min dafa'inil jahiliyah, yang ditemukan di dalam bumi dari apa yang terkubur di masa lampau, atau yang biasa bahasa kita sekarang ini harta karun, nemu peninggalan Majapahit contohnya kan begitu, nemu peninggalan masa-masa dahulu dan itu bernilai, realitanya bernilai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimasukkan dalam barang berharga. Dan memang di masa tersebut juga barang-barang yang ditemukan di dalam bumi dan itu termasuk peninggalan masa lampau itu berharga, ada harganya. Masuk di masa kita sekarang ini juga ada harganya. Itu termasuk ya al-ma'adin war-rikaz. Semuanya wajib untuk dizakati. Ikhwani fillah rahimakumullah. Rikas disebut oleh para ulama wajib untuk dizakati dan tidak melihat kepada sedikit atau banyaknya. Jadi berapapun nilai rikas yang kita dapatkan, ya, dan tidak ada upaya yang besar untuk kita mencarinya. Memang kita enggak sengaja cari, tapi kebetulan dapat. Gitu. Maka banyak atau sedikit rikas atau ma'adin yang kita dapatkan tersebut harus dikeluarkan 1/5. Al-khumus, ya, 1/5. Berarti secara persen berapa ya, Pak? 1/5. 20%. Gitu ya, betul ya, 1/5 20% al-khumus harus dikeluarkan, khumusnya 20%-nya. Namu gelas, ceret, mangkok peninggalan Majapahit. Dijual kepada kolektor. Dihargai 100 juta. Maka antum harus keluarkan zakatnya 20 juta. Itu khumusnya. 20%-nya, 1/5-nya. Antum harus keluarkan zakat daripada barang temuan antum tadi yang termasuk peninggalan masa-masa jahiliyah, masa-masa dahulu, harta karun. Antum harus keluarkan 20%. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini semuanya adalah harta-harta yang disebutkan di dalam dalil dari kitab wa sunnah sebagai harta-harta standar kaya bagi seseorang. Dengan itu, harta yang dia punyai manakala mencapai nisabnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang kita sebutkan tadi sudah banyak, 4 dari 5. Adapun yang belum kita sebutkan dalam hal nisabnya, dalam hal yang dikeluarkannya berapa, itu adalah binatang-binatang ternak karena rinciannya panjang. Jadi beda ya antara orang yang punya unta 5 dengan 10 beda zakatnya. Orang punya 5 orang punya 45 dengan 60 beda. Itu kepemilikan unta. Jadi sana ada rincian-rincian, nanti silakan dicari di referensi yang lain. Intinya ini kami menyebutkan secara lewat begitu saja terkait dengan harta-harta yang wajib untuk dizakati. Demikianlah Islam menetapkan hukum-hukumnya dengan sempurna dan bijaksana untuk kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat pada harta-harta yang disebutkan di atas padahal telah mencapai nisab dan pada sebagian harta sudah berputar satu haul namun dia tetap enggan untuk mengeluarkan hartanya sebagai zakatnya, maka barakallahu fikum, ancaman-ancaman syariat, ancaman-ancaman Allah Jalla wa'ala, ancaman Rasulullah SAW sangat-sangat mengerikan yang disebut dalam Al-Quran wa Sunnah bagi orang-orang yang semisal ini. Sehingga disimpulkan bahwasanya menahan untuk mengeluarkan zakat ini termasuk daripada kabirah, termasuk daripada dosa besar dari sekian banyak dosa-dosa besar yang disebutkan dalam syariat Islam. Adapun dalil-dalil tentangnya, dalil-dalil tentang ancaman untuk orang-orang yang tidak menghendaki atau tidak mau untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, maka insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala wa nas'alullaha taysir wallahu taala a'la wa a'la bis-shawab wa naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.